Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada titipan pertanyaan dari belakang. Ada seseorang yang ganti-ganti agama, terus kembali ke agama Islam, ke agama Islam lagi. Apakah tobatnya diterima atau tidak? Tapi foto Dewi Kwan Innya masih dipasang di rumahnya. Apa itu? Foto Dewi Kwan In masih dipasang di rumahnya, sama patung Hindunya, sama sebagai adik, sama patung Hindunya. Saya sebagai adik iparnya kasihan, tapi saya bingung untuk menegurnya karena dulu sebelum pindah agamanya saya pernah debat tapi nggak didengar. Gimana ya Bu ya? Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tidak diampuni itu adalah orang yang keluar dari iman, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman, dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Murtad. Akan tapi jika ada orang murtad, pindah agama itu kan murtad. Jika kemudian pada akhirnya kok kembali bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni. Karena dia bertobat kembali kepada Islam. Karena dia sudah punya kunci. Kunci diterimanya tobat adalah Islam. Dan Islam sudah diambil lagi, kecuali dia mati dalam keadaan murtad sampai kapanpun tidak diampuni oleh Allah, biarpun didoakan manusia sejagat dia tetap di neraka. Tapi kalau dia sudah kembali kepada Islam, kunci diterimanya tobat ada, dia masuk Islam lagi. Sekarang yang perlu ditegaskan, makna tobat itu apa? Tobat itu nyesel. Kalau dia memang menyesal atas dosa yang lalu telah pindah agama, itu dihancurin itu model-model begitu. Patung-patung itu akan, kenapa? Gak ada kenangan nostalgia dan sebagainya. Gak ada nostalgia dengan kekafiran, nostalgia dengan kesesatan, gak ada. Tanda tobatnya dia adalah dia akan benci dengan sebab-sebab yang menjadikan dia terkelincir waktu itu. Oh ini, gak boleh. Kalau masih menyimpan, diduga sekali bahasanya, dia tobatnya belum benar. Nah, takutlah kepada Allah. Hei hamba yang tergelincir dalam urusan agama, lalu keluar dari Islam, na'udzubillah, kembalilah ke jalan yang Allah ridai. Dan setelah masuk Islam, bertobatlah dengan benar agar Allah mengampuni. Ketahuilah, kalau ada orang mati dalam keadaan tidak punya iman, maka dia sengsara sepanjang masa. Itu yang dikatakan di dalam neraka khuludun la maut, selamanya di neraka dan tidak ada kematian setelah itu, na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemurtadan, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab.